نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diperkenan untuk menghadiri majelis yang agung dan mulia ini. Fa insyaallah fi hadhihi al-laila al-mubarakah barakallahu fikum nuwasil darsana lil kitab Al-Adabil Mufrad Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Masih ada beberapa faedah dari hadis yang kemarin telah kita baca. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah bayan ma yaqa'u 'alal ulama, min wajibit ta'awuni ma'atullabil ilmi wa 'amatin nasi وَبَذْلُ الْعِلْمِ لَهُمْ. Di dalamnya ada penjelasan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh para ulama, yaitu berta'awun bersama para penuntut ilmu dan manusia secara umum dalam hal menyebarkan ilmu kepada mereka. Nah, jadi para ulama, orang-orang yang berilmu, barakallahu fikum, termasuk tugas mereka adalah membantu para pencari-pencari ilmu dan keumuman kaum muslimin, barakallahu fikum, untuk mengerti dan memahami agama mereka, barakallahu fikum. Nah, faedah berikutnya, ahammiyatu istisyaratil ulama. Ahammiyatu istisyaratil ulama'i. Wa ahammiyatu al-istifadati minhum. Warruju'u ilaihim. Wa adamil khuruji an ara'ihim. Wa adamul khuruji an ara'ihim. Wa talabul wasiyati minhum. Baik. Faedah yang keempat yang bisa kita ambil adalah ahammiyatu istisyaratil ulama. Di dalamnya ada faedah urgensi betapa pentingnya meminta saran, ya, meminta bimbingan barakallahu fikum dari para ulama, dan betapa pentingnya mengambil faedah dari mereka. Juga arruju ilaihim, mengembalikan segala urusan kepada mereka. Wa adamul khuruj an araihim, dan tidak keluar dari barakallahu fikum pendapat-pendapat mereka. Dan meminta wasiat dari para ulama barakallahu fikum. Nah, baik. Ini satu poin yang sangat penting barakallahu fikum, di antara etika dan adab yang harus dimiliki para penuntut ilmu adalah mereka selalu berupaya memiliki koneksi dan hubungan dengan para ulama, terkhusus pada barakallahu fikum masyakil, masalah-masalah dan problem-problem keumatan. Nah, tidak barakallahu fikum menyendiri, atau barakallahu fikum merasa lebih pintar, merasa lebih pandai barakallahu fikum, na'am, sehingga ada barakallahu fikum pandangan meremehkan atau merendahkan mereka para ulama. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Terkhusus para ulama rabbani, barakallahu fikum. Nah. Tayyib, di mana mereka bukan hanya mempelajari ilmu, barakallahu fikum, na'am, secara riwayah tapi juga secara dirayah. Nah, bukan hanya secara teori tapi juga secara praktek dan terapannya, barakallahu fikum. Nah, sehingga apa yang mereka bimbingkan, apa yang mereka arahkan, itu benar-benar akan membawa kebaikan bagi umat ini, barakallahu fikum. Nah, namun ketika seorang penuntut ilmu, barakallahu fikum, lepas dari bimbingan para ulama, jauh koneksinya dari para ulama, barakallahu fikum, nah, maka mereka akan, barakallahu fikum, jatuh dalam sekian banyak kesalahan, dan akan menimbulkan, barakallahu fikum, kegaduhan dan keributan. Nah, Allah musta'an wa alaitiklan. Faedah berikutnya, anna talabal ilmi lil amal. Bahwa menuntut ilmu itu tujuannya adalah untuk diamalkan. La lil mubahati wala lil mufakharati. Tujuannya bukan untuk membanggakan diri atau menyombongkan diri. Barakallahu fikum. Naam. Ini salah satu juga penyakit yang biasa menjangkiti para penuntut ilmu. Baik dari zaman dahulu sampai sekarang, barakallahu fikum, na'am. Yaitu ketika mereka menuntut ilmu, mereka lupa dengan tujuan inti dari mempelajari ilmu itu, barakallahu fikum, na'am. Bahwa ilmu yang kita pelajari, yang kita tekuni di ma'had ini ataupun di tempat-tempat yang lain, tujuan intinya itu adalah amalan. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. ilmu yang tidak membuahkan amalan seperti pohon yang tidak berbuah. Barakallahu fikum. Tayyib. Tidak bisa diambil manfaat yang lebih darinya. Barakallahu fikum. Beliau mengingatkan di sini bahwa ilmu itu bukan dipelajari untuk bangga-banggaan atau sombong-sombongan. Ya, barakallahu fikum. Nah, di kalangan mereka ada yang membanggakan gurunya. Ya, saya ini muridnya Ustadz Muhammad Afifuddin As-Sidawi. Ya, nah. Saya ini muridnya Ustadz Muhammad Umar As-Sewet. Saya ini muridnya Ustadz Usama Mahri. Nah, saya ini muridnya Ustadz Komar Suaidi. Saya ini muridnya barakallahu fikum Ustadz Rijal. Ya, nah, sebutkan asatidah kita barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sebagian mereka, barakallahu fikum, menjadikan itu sebagai sebuah hal yang dia gunakan untuk menyombongkan dirinya atau membanggakan dirinya, barakallahu fikum. Nah, dan dia gunakan untuk merendahkan yang lain, barakallahu fikum. Nah, itu tidak benar ya dan tidak baik. Ilmu itu dipelajari. Barakallahu fikum untuk kita amalkan. Nah, atau naik satu kelas lagi yang sudah belajar di pangkuan para ulama. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wah, itu dia itu belajar cuman sama muridnya Syekh Mukbil. Kalau ana nih langsung sama Syekh Mukbil. Ya. Nah. Dia itu belum pernah ketemu sama Syekh Al-Utsaimin. Kalau Warna pernah belajar langsung sama Syekh Al-Utsaimin. Nah, ana ini muridnya Syekh Albani loh, kayak gini. Yang macam-macam antum. Nah, iya, barakallahu fikum. Tayyib. Membanggakan masyayikhnya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu dia anggap untuk meninggikan dirinya, tapi barakallahu fikum tanpa sadar dia telah merendahkan harkat dan martabatnya. Barakallahu fikum. Nah, justru ketika seseorang itu menyombongkan ilmunya, maka justru harga dirinya, harkat dan martabatnya akan jatuh di hadapan manusia ataupun di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, inna akramakum indallahi atqakum. Barakallahu fikum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yang paling kuat dalam mengamalkan ilmunya. Barakallahu fikum. Nah, jadi camkan itu. Ya. Nah. Begitu juga para talabah yang zaman sekarang mondoknya itu sudah pakai rapot, ya, sudah pakai ijazah, sudah pakai nilai, sudah pakai ranking-rankingan, ya. Nah, kalau zaman kita dulu belajar enggak ada. Ya, ujian ya ada. Barakallahu fikum. Nah, ujian ada dapat nilai berapa ya sudah buat bahan muhasabah introspeksi. Barakallahu fikum. Berarti kurang paham masalah ini, belajar kembali. Nah, zaman kita enggak ada rapot-rapotan, enggak ada ijazah-ijazahan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Tapi terkadang zaman sekarang itu disalahpahami dan disalahartikan oleh para talabah sehingga dijadikan sebagai alat untuk barakallahu fikum menyombongkan diri dan merendahkan teman-teman yang lain. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu tidak benar ya, barakallahu fikum, tidak baik. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah fadlu taqwa was-sabri. Di dalamnya ada keutamaan takwa dan sabar. Nah, barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, bayanu annal hilma ta'annin wa sukunun indal ghababi aw isabatil makruhi ma'al qudrati wal quwwati. Di dalamnya ada penjelasan bahwa sikap helm, kesantunan itu adalah bagian dari sikap ta'anni. Barakallahu fikum. Na'am. Wa sukunun indal ghabab. Tetap berusaha menenangkan diri ketika emosi mulai tersulut. Nah, barakallahu fikum. Au isabatil makruh, atau ketika menimpa dirinya sesuatu yang dia benci. Ma'al kudrah, padahal dia mampu untuk meluapkan emosinya. Ma'al quwwah, padahal dia memiliki kekuatan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Misal main futsal nih, ya, barakallahu fikum. Nah, wah, dia lagi menggocek bola dengan cengkok sembilannya, ya kan, satut satut satut. Nah, tiba-tiba teman dari belakang menggaprak dia, ceprak, wah, langsung dia mengguling-guling cengkok sembilan juga gulingnya, ya. Nah, barakallahu fikum. Dilihatnya yang gaprak anaknya kecil, ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Nah, di situ diuji barakallahu fikum. Naam, ya. Kalau yang barakallahu fikum terbawa emosinya, wah, itu teman yang menggaprak tadi dia lihat kecil, ya, badan dia lebih besar. Naam, itu langsung baju jadi ambil, ya, barakallahu fikum. Naam. Sudah fawakazahu barakallahu fikum, ya. Tayyib. Dihantam sama dia barakallahu fikum. Dikiranya itu barakallahu fikum untuk izharul quwah, itu justru barakallahu fikum menunjukkan kerapuhan mental orang tersebut. Nah, jadi orang yang gampang sekali meluapkan emosi dan amarahnya itu untuk menunjukkan lemahnya mental orang tadi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Jadi ketika seharusnya yang benar barakallahu fikum, ketika dia lihat yang menggaprak dia dari belakang, ya, nah, adik kelasnya yang masih kecil badannya barakallahu fikum, tayyib, dia bangkit, dia deketi, gimana antum, enggak apa-apa kan? Wah, gitu ya. Sudah. Jangan nangis ya, jangan nangis. Nah, barakallahu fikum. Antum enggak apa-apa, Mas? Enggak apa-apa, besok dikit. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Main lagi itu, ya, barakallahu fikum. Itu tanda orang yang halim, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tidak mudah tersulut emosi, khususnya ketika dia barakallahu fikum memiliki kemampuan dan kekuatan. Disitulah letak keutamaannya. Tapi kalau dalam kondisi dia lemah, barakallahu fikum, tayyib, di situ tidak ada, iya, tidak ada apa, maziyahnya. Nah, dia tidak meluapkan amarahnya itu bukan karena kekuatan mental atau jiwanya, tapi karena ketakutan dia. Nah, dia lagi asik giring bola, dikaprak dari belakang, wah, guling-guling. Dia mau marah, lihat ke belakang, waduh, ya. Nah, rojulun kabir tadi ternyata yang menggaprak dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, akhirnya tadinya merah mukanya jadi berubah, ya. Nah, berubah menjadi kuning, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Apalagi kalau yang menggaprak dia balas dengan melotot, ya. Barakallahu. Apa lu lihat-lihat, emang gua pisang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Terutama yang seperti ini perlu diupayakan, ya, bagi para syabab yang memang kondisi emosinya itu tidak stabil. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi dengan mempelajari ilmu-ilmu seperti ini, barakallahu fikum, itu harusnya lebih membuat antum semua para talabatul ilm bisa lebih cepat untuk dewasa ya, lebih cepat untuk memiliki sifat helm. Nah, beda dengan barakallahu fikum anak-anak yang di luar sana yang pelajaran agamanya itu paling sehari 2 jam saja, seminggu 2 jam saja, barakallahu fikum. Nah, sangat mudah sekali tersulut yang namanya emosi. Nah, ya. Jadi kalau sudah anak pondokan, barakallahu fikum, sudah menyandang gelar santri, nah, sangat tidak pantas kalau masih orangnya itu emosian. Ya. Kalau orangnya itu masih pembawaannya, barakallahu fikum, na'am, temperamental. Nah, ya. Berarti perlu dipertanyakan mondoknya itu, barakallahu fikum. Nah, mondok beneran atau cuma numpang tidur saja? Ya. Nah, sehingga untuk para santri, para talabatul ilm, nah, sangat-sangat barakallahu fikum dianjurkan untuk memiliki perangai al-hilm, ya. Tidak temperamental, tidak gampang terbawa emosi. Barakallahu fikum, nah, ya. Jangan sampai ada karakter santri preman. Nah, barakallahu fikum, apalagi di pondok-pondok salafi, barakallahu fikum. Nah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah at-targhib fi as-safari war-rihlati litahsilil ilmi. At-targhib fi as-safari war-rihlati litahsilil ilmi. Nah, di dalamnya ada hasungan, motivasi untuk safar dan melakukan perjalanan dalam rangka menghasilkan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dia tidak hanya mengambil ilmu dari orang-orang berilmu di tempatnya, tapi juga barakallahu fikum, na'am, dia mengambil ilmu dari ya ulama-ulama di tempat yang lain. Nah, alhamdulillah di Indonesia sekarang perkembangan cukup pesat, barakallahu fikum, na'am. Di masing-masing daerah, masing-masing provinsi, barakallahu fikum, di negara ini sudah ada berkembang ya lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren, ahli sunnah, salafiyin, barakallahu fikum, na'am. Ya, tayyib. Itu sebuah nikmat dan kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Nah, kalau kita mundur jauh beberapa puluh tahun yang lalu, barakallahu fikum, na'am, yaitu pada masa-masa abi-abinya antum baru-baru ngaji ya, barakallahu fikum, na'am, pondok-pondok itu paling di beberapa titik saja ya. Nah, adapun di wilayah-wilayah yang lain, barakallahu fikum, belum ada. Tayyib. Sehingga patut untuk disyukuri dan barakallahu fikum dimanfaatkan ya sebaik-baiknya dengan keberadaan pondok-pondok pesantren, barakallahu fikum, di masing-masing daerah-daerah kita, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Namun barakallahu fikum itu bukan berarti mematikan atau memadamkan semangat rihlah talabul ilm. Nah, barakallahu fikum. Semangat untuk rihlah talabul ilm juga harus tetap tertanam bagi para penuntut ilmu, barakallahu fikum. Nah, karena beda ya rasa zauq orang yang menuntut ilmu hanya di negerinya saja, barakallahu fikum, dengan mereka yang sudah merasakan menuntut ilmu, barakallahu fikum, di negeri seberang atau di negeri orang. banyak pelajaran-pelajaran yang tidak dia dapatkan di dalam dars. Nah, ya, ketika dia safar, ada hikmah di situ. Ketika dia barakallahu fikum na'am, tayyib, siga di satu tempat. Nah, ada hikmah yang juga bisa diambil di situ. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Sehingga dengan adanya pondok-pondok pesantren di setiap barakallahu fikum negeri, bukan berarti semangat kita dalam rihlah talabul ilm itu padam, ya. Nah, tetap ditanamkan dalam diri kita semangat untuk menimba ilmu dari ulama-ulama atau asatidah yang lainnya. Al-muadzin yu'adzin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله طيب kita lanjutkan. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis. Mik atas, mik bawah. Mik atas, nyala. Matiin. Tayyib. Bayan al-aqibati al-mahmudati. Bayanul aqibati al-mahmudati wasamarati tayyibati lil'amali bihadi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bayanul aqibatil mahmudati wasamarati tayyibati lil'amali bihadi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada penjelasan akibat yang dipuji dan buah yang baik bagi orang yang mengamalkan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Jadi bimbingan Rasul, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau diamalkan itu akan membawa akibat yang baik, buah yang manis. Barakallahu fiikum. Nah. Walaupun mungkin terkadang di awal-awal dalam pelaksanaannya pahit, ya, di awal-awal dalam pelaksanaannya barakallahu fikum menderita atau sulit. Tapi kita harus yakin khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan membawa kebaikan, ya. Sebagaimana sang pemuda di awal berat dia untuk barakallahu fikum na'am tidak meluapkan amarahnya karena merasa dikhianati. Namun karena ada wasiat dan pesan bimbingan barakallahu fikum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak tergesa-gesa ketika diamalkan, dia pun menyadari na'am bahwa hal itu membawa manfaat yang besar baginya. Dia tidak sampai membunuh ya orang yang sangat berjasa dalam kehidupannya. Barakallahu fikum, ayah angkat sekaligus mertuanya. Barakallahu fikum. Nah, dalam segala hal. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dulu ada teman barakallahu fikum yang dia kerja di sebuah bank konvensional, ya, nah, yang tentu akan berhubungan dengan barakallahu fikum perkara-perkara ribawi. Ketika dia sudah merasa penat dan sesak, barakallahu fikum na'am, pengennya resign, tapi tidak semudah membalikkan telapak tangan, barakallahu fikum na'am. Iya, banyak konsekuensi yang akan dia hadapi. Barakallahu fikum. Iya. Bukan masalah sekedar berhenti bekerja, tapi yang menjadi barakallahu fikum efek dari resign tadi. Ya. Tidak jarang sebagian mereka barakallahu fikum di situ diminta untuk iya mengganti rugi biaya pendidikan yang selama ini dia terima nah oleh pihak bank tadi, disekolahkan sampai S3, barakallahu fikum na'am. Iya. Dalam kondisi mungkin ada ikatan dinas yang belum dia penuhi, barakallahu fikum na'am. Diminta ganti rugi. Iya, barakallahu fikum na'am. Tayyib. Belum lagi, barakallahu fikum. Kalau dulu, barakallahu fikum yang namanya ATM itu enggak pernah kosong, ya kan? Nah, tayyib. Dia jadi kepalanya ya barakallahu fikum. Nah, tayyib. Uang itu gampang. Nah. Setelah dia resign barakallahu fikum, nah, ya mungkin bisa bertahan hidup ya. 1 tahun dari sisa uang tabungannya, tapi setelah itu barakallahu fikum, nah, mulai merasakan. Nah, ya. Belum lagi dari ujian barakallahu fikum orang tua sendiri, mertua, ya kan, digoblok-goblokin itu. Tolol kamu keluar dari situ, nak. Nah, ya. Goblok kamu, bodoh. Nah, barakallahu fikum. Wis, ya. Habis sudah. Barakallahu fikum. Dibodoh-bodohin, ditolol-tololin. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Alhamdulillah, istrinya bagus. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang berikan semangat kepada dia, barakallahu fikum, na'am, yang sanggup untuk berjuang bersama, ya. Nah, kamu gimana, dek? Mau marah juga sama aku? Nah, ya, enggak, mas, ya. Saya percaya dengan keputusan panjenengan. Wah, ya, barakallahu fikum. Nah, kita berjuang bersama. Nah, alhamdulillah, ya. Nah, barakallahu fikum. Yang barakallahu fikum musibah bagaikan barakallahu fikum tertimpa apa tangga kemudian ketiban duren barakallahu fikum. Nah, ketika istrinya juga apa ikut-ikutan meninggalkan dia barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu kalau orang yang enggak kuat imannya bisa stres. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi dengan keyakinan al-akh tadi barakallahu fikum, na'am, tayyib, dia yakin bahwa bimbingan Nabi adalah yang terbaik, Allah yang mengatur rezeki setiap orang, barakallahu fikum, na'am, ya, bismillah, berjalan dengan seiringnya waktu, berkembang ya, nah, usahanya barakallahu fikum, tayyib. Yang tadinya jualan pakai gerobak dorong, ya, nah sudah bisa buka franchise, barakallahu fikum, sudah punya cabang di mana-mana, ya, barakallahu fikum. Nah, ini ya bahagia hidupnya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga harus yakin, apalagi bagi para penuntut ilmu, barakallahu fikum, apalagi bagi para santri, ya. Harus yakin bahwa apa yang dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membuahkan buah yang manis, akan memberikan akibat yang terbaik. Walaupun mungkin di awal-awal dia harus berjuang, barakallahu fikum, menghadapi kepahitan dan kesulitan hidup. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tidak akan lama, ya, tidak akan lama. Innama ma'al usri yusra, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya, masyru'iyatul wasiyah lil ghair. Masyru'iyatul wasiyah lil ghair. Bima yanfa'u wa yufidu fid dunya wal akhirah. Masyru'iyatul wasiyah lil ghair bima yanfa'u wa yufidu fid dunya wal akhirah. Disyariatkan untuk memberikan wasiat kepada orang lain. Wasiat yang bermanfaat bagi dia dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Nah, itu termasuk bagian dari konsekuensi keimanan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Faedah berikutnya adalah dalilun ala wujubi qiyamil Musa ilaihi. Dalilun ala wujubi qiyamil Musa ilaihi bitanfizi ibtigha'al ajri minallah wa bara'atiz zimmah. Di dalamnya ada dalil wujub qiyamil Musa ilaih. Wajibnya menunaikan wasiat barakallahu fikum orang yang telah berwasiat kepadanya. Dengan bentuk tanfiz, menerapkan apa yang diwasiatkan dalam rangka mengharapkan pahala di sisi Allah dan melepaskan tanggung jawabnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ketika Anda diberikan wasiat untuk menjaga ya harta saudaranya atau anaknya, barakallahu fikum, maka amalkan wasiat tadi. Nah, misal dititipin barakallahu fikum na'am anak saudaranya, barakallahu fikum. La qadarullah, misal saudara antum meninggal dititipin, "Mas, aku titip ya anakku." Nah, tayyib, tolong dirawat, dijaga baik-baik ya, anggap seperti anak panjenengan sendiri, barakallahu fikum. Nah, maka termasuk barakallahu fikum bentuk amanah kita ya, kita rawat anak tadi baik-baik, barakallahu fikum. Nah, tayyib, kita anggap seperti anak kita sendiri, tidak kita anak tirikan ya, tidak kita bedakan dengan anak kita sendiri, barakallahu fikum. Nah, dan berharap pahala di sisi Allah, barakallahu fikum. Nah, tidak perlu berharap suatu saat anak itu akan membalas jasa kita. Nah, kalau kita mengharapkan balasan jasa manusia dari perbuatan baik kita, kita harus siap-siap kecewa. Ya, nah, tidak semua manusia itu bisa membalas budi. Tidak semua manusia itu bisa membalas jasa. Nah, bahkan ada yang sebaliknya, manusia bertindak, kita telah baik begitu luar biasa kepada dia, malah dia membalasnya dengan pengkhianatan, malah dia membalasnya dengan barakallahu fikum na'am kejahatan. Nah, kalau sejak awal tujuan kita membantu dia, mengharapkan timbal balik dari dia, kita akan kecewa berat. Ya, sakit hati luar biasa. Tapi ketika kita membantu dia mengharapkan balasan pahala di sisi Allah, ketika disikapi seperti itu, barakallahu fikum, nah, kita lebih bisa untuk menerima, kita lebih bisa untuk barakallahu fikum na'am tidak tersakiti hatinya. Baik. Iya. Karena yang diharapkan adalah balasan di sisi Allah, bukan dari manusia tadi. Barakallahu fikum na'am. Baik. Tapi kalau barakallahu fikum manusia yang kita baiki tadi membalas budinya, membalas jasa kita, barakallahu fikum, itu adalah tilkah barakallahu fikum ajilah. Ya. Ganjaran pahala yang Allah segerakan, barakallahu fikum. Nah, jadi itu prinsipnya ya. Kalau kita membantu orang, menolong orang, nah, jangan mengharap dibalas balik sama dia, barakallahu fikum. Nah, harapkan balasannya itu di sisi Allah, barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah fihi dalil ala anna khairal a'mal as-salihah. Fihi dalil ala anna khairal a'mali salihati talabul ilmi syar'i. La siyama ma kana minhu fardu ainin. Di dalamnya ada dalil bahwa sebaik-baik amal saleh yang dikerjakan oleh seseorang adalah talabul ilmi syar'i. Nah, menuntut ilmu syar'i. La siyama, terlebih lagi, maka naminhu fardhu ain. Ilmu syar'i yang wajib ain untuk kita pelajari. Nah, itu sebaik-baik amalan. Barakallahu fikum. Dan walhamdulillah, iya, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan taufiknya kepada kita. Nah, berada di sini barakallahu fikum dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Iya. Itu sebaik-baik amal saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba, barakallahu fikum. Nah, sehingga harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, fihi dalil ala anna ulum asy-syari'ah. Fihi dalilun ala anna ulum asy-syari'ati wa wasailaha la tutlabu illa min ahlil ilmi bil kitabi wasunnati. Wahum ashrafu man yamshi ala qadamin. Tayyib. Di dalamnya ada dalil ala anna ulum syariah wa wasailaha. Bahwa ilmu-ilmu syariat dan ilmu-ilmu wasilah. Ilmu nahwu, sharaf, barakallahu fikum, kemudian mustalahul hadis, ya usul fikih, usul tafsir, wasilah-wasilahnya ilmu-ilmu alat. La tutlabu illa min ahlil ilmi bil kitabi wa sunnah. Tidaklah dicari kecuali dari orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu tentang Alkitab dan As-Sunnah. Wahum ashrafu, mereka adalah manusia yang paling mulia. Man yamshi ala qadamin, yang layak kaki ini melangkah menuju mereka. Nah, jadi bukan belajar ilmu-ilmu agama itu kepada ahli-ahli filsafat, ahli kalam, barakallahu fikum, na'am. Atau yang semisal dengannya, barakallahu fikum, yang mereka jauh bekalnya, tidak punya perbendaharaan tentang Alkitab dan As-Sunnah. Nah, kalau Anda belajar ilmu dari orang-orang seperti itu, yang Anda dapatkan hanya pintar ngomong. Ya, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Tapi Anda tidak diberikan kebersihan hati. Nah, mungkin ilmu logika Anda dapatkan dari dia. Tetapi ilmu, barakallahu fikum, tayyib, kebersihan hati Anda tidak akan dapatkan dari orang-orang seperti itu. Nah, sehingga dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Orang-orang yang belajar ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu kalam, barakallahu fikum, na'am. Ilmu-ilmu yang hanya memainkan logika dalam menilai dan meninjau sesuatu. Andai kata mereka berhasil, ya, mereka hanya diberikan kecerdasan akal, zaka. Na'am, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi mereka tidak diberikan, barakallahu fikum, zaka. Kebersihan hati. Tayyib. Mereka hanya diberikan, barakallahu fikum, intelligent question, ya, IQ. Nah, hanya kecerdasan akal. Tapi mereka tidak memiliki spiritual question ataupun emotional question, barakallahu fikum. Nah, ya. Kecerdasan jiwa atau barakallahu fikum mental atau tayyib kejiwaan. Nah, jadi hanya logikanya saja yang mereka dapatkan. Allah musta'an wa alitiklan. Tayyib. Yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil dari hadis, wujub hifzi salasi wasaya. Wujub hifzi salasi wasaya. Wajibnya menghafalkan tiga wasiat tuan guru, barakallahu fikum. Al-wasiatul ula, wasiat yang pertama, al-i'tisam bit-taqwa. Al-wasiyatu thaniya at-tahalli bisabri. Nah, tayyib. Yang ketiga adalah al-wasiyah at-ta'anni fil umur. Wa adamil isti'jal. Itu tiga wasiat dari barakallahu fikum tuan guru, ya. Al-i'tisam bit-taqwa, berpegang teguh dengan ketakwaan, dikatakan al-i'tisam, artinya di situ dia harus mempertahankan ketakwaannya. Karena yang menarik dia untuk jauh terlepas dari ketakwaan sangat-sangat barakallahu fikum kencang dan kuat ya. Makanya dibahasakan dengan al-i'tisam. Barakallahu fikum. Nah, kalau Anda tidak kuat dalam memeganginya, maka pegangan itu akan putus, akan patah. Barakallahu fikum. Nah, at-tahalli bis-sabr dibahasakan dengan tahalli karena orang yang sabar itu nampak indah. Ya. Orang yang penyabar itu nampak elok. Barakallahu fikum. Nah, dengan kesabarannya, barakallahu fikum, orang itu akan nampak indah dan nampak elok. Baik di pandangan manusia ataupun di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Bolehkah kita menguji seseorang supaya kita tahu dia itu emosian apa tidak? Nah, enggak boleh ya, barakallahu fikum. Nah, apa tujuannya? Barakallahu fikum. Tayyib. Apa perbedaan fadil dengan mafdul? Nah, fadil itu sesuatu yang lebih utama, mafdul itu yang di bawahnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu untuk ungkapan ya, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.